Baik, syukron kasiran masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Dan kita memasuki segmen yang ketiga ya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih seputar rujuk ya, seputar rujuk dan juga masa iddah. Jadi ada pertanyaan Bu ya, jika ada seorang perempuan dicerai dalam cerai mati ya, dalam cerai mati. Kemudian dalam keadaan hamil. Setelah itu setelah dicerai dalam keadaan hamil, kemudian janinnya keguguran, ya. Mati, suaminya mati. Iya, suaminya mati, ya. Dalam keadaan hamil gitu ya. Kemudian keguguran, ya. Bagaimana cara menghitung masa iddahnya? Sama, jadi hatta atayadu an hamlahunna. Jadi kapan keluar janinnya selesai. Meskipun mati. Apa keguguran? Ya, keguguran sama. Keguguran dan berakhir masa iddahnya. Karena sudah enggak ada kandungan lagi. Jadi masa iddahnya ada sampai melahirkan. Apa melahirkan? Sempurna atau prematur atau bahkan belum 4 bulan. Jadi intinya kalau sudah terjadi keguguran berarti kan sudah tuntas kelahirannya, maka berakhirlah masa iddahnya dia. Termasuk biarpun dengan cara dosa, na'udzubillah, gugurkan sama. Selesai berakhir masa iddahnya. Kemudian Bu ya, dalam tolak itu kan nafkah, kalau masih dalam tolak 1-2 nafkah masih ditanggung oleh suaminya. Kemudian setelah tolak mati ini Bu ya, nafkahnya bagaimana seorang istri? Kalau meninggal dengan suami, mungkin pakai bahasanya dirubah, jangan bahasa tolak lah. Kalau suami meninggal dunia, maka ya orang meninggal nggak bisa ngasih nafkah. Maka dia mewarisi harta suami. Akan tapi yang perhatikan adalah sukna. Jadi jangan buru-buru suruh keluar dari rumah, biarpun rumah itu warisan. Bakal dibagi. Nah. Dia punya hak untuk tinggal di rumah itu sampai berakhir masa iddahnya. Baru setelah itu dipikirkan mau pindah kemana, atau karena rumah harus dibagi untuk anak-anak dan sebagainya. Atau tetap tinggal di situ sesuai dengan izin. Jadi sukna tempat tinggal harus. Ada pun nafkah karena meninggal dunia sudah nggak ada nafkah lagi. Sama seperti tolak bain kubro selesai. Kalau orang dicerai 3 nggak boleh diusir dari rumahnya. Tetap tinggal di situ sampai merasa masa iddahnya. Kalaupun harus pindah, harus dimuliakan haknya dia untuk disewakan rumah yang layak buat dia. Sampai dia masa iddah berakhir. Tanpa ada nafkah. Nggak ada nafkah kalau cerai 3 tadi. Kecuali jika bayinya punya, perutnya punya kandungan. Sang perempuan punya kandungan, baru punya memberi nafkah karena ada kandungannya. Tapi kalau cerai 1, cerai 2, masih utuh. Nafkah. Tinggal di situ harus tetap ngasih nafkah. Karena dia masih seperti istrinya. Sehingga kalau dijatuhkan tolak lagi juga masih bisa di atasnya. Cerai 1, tahu-tahu yang pertengahan jalan tambah bikin kesel dia. Kasih 1 lagi. Waduh, nggak bisa benar. 3, beres. Sah. Baik, kemudian dalam permasalahan nikah muhalil, Bu ya. Muhalil tadi kan harus ada yang namanya hubungan suami istri. Tapi kalau belum hubungan suami istri, kemudian terjadi perceraian, ini untuk nikah lagi, apakah membutuhkan iddah? Kalau dengan suami yang pertama nggak bisa, karena belum ada, belum yadukum usailah tahap, belum ada. Nah, tapi kalau dengan suami yang sekarang, karena memang belum dukhul, kan tadi rumusnya, selagi istri belum digauli, maka tidak ada masa iddah. Kalau pengen nikah lagi, pakai datangkan 2 saksi lagi. Nah, 2 saksi lagi, kayak pengantin baru lagi, pakai resepsi lagi, 2 kali. Gara-gara mencerai, barang belum tukul. Ya, seperti itu, sama. Jadi, menikah lagi. Bedanya, tapi kalau sudah didukul, baru dicerai, boleh rujuk kapan? Di masa iddahnya. Tapi kalau belum digauli, kok dicerai, nggak ada iddah. Selagi tidak ada masa penantian, kalau membalik lagi gimana? Akad baru lagi, datangkan saksi. Bisa jadi mungkin habis kobil tu nikah, tak tanya apa. Marah dia, aku cerai istriku, dia ngomong gitu. Waduh, rame lagi, akad baru lagi di situ, karena belum tukul. Insya Allah. Baik, Bu ya, mungkin ditutup dengan kesimpulan, Bu, lalu ditutup dengan doa. Itu tadi kesimpulannya bahwa tolonglah. Dari awal jangan sampai kita mudah menjatuhkan cerai atau perempuan minta cerai. Kemudian di saat terjadi perceraian, hendaknya segera belajar. Apa sih menjadikan sebab kita bercerai atau seorang suami istri bercerai? Dipelajari, kita kan orang cerdas, jangan. Orang muslim, orang mukmin jangan sampai disengat kala cengking di satu lubang yang sama. Kan orang bodoh sudah tahu lubangnya kesengat, masuk lagi. Jadi jangan kesalahan yang serupa terjadi. Itu dungu namanya. Problemmu apa dulu? Selesaikan baru nanti rujuk. Nah, berpikirlah untuk rujuk daripada berpikir untuk, apalagi di bawahnya ada anak dan seterusnya, rujuk karena sudah saling kenal dan sebagainya. Utamakan untuk itu. Tapi kalau ternyata sudah tidak mungkin, ya sudah, apa boleh buat. Ya, tapi tetap puasanya setelah perceraian, selagi tidak ada kembali rujuk, maka harus tasrih bi ihsan, melepas dengan cara yang baik. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandang mantan suamimu yang jahat itu adalah dia umat Nabi. Pandang mantan istrimu yang enggak benar itu adalah umat Nabi. Biarpun enggak mungkin kembali, tapi bukan berarti tidak memberi kebaikan. Harus tetap seperti itu. Apalagi jika mantan istrimu juga orang baik dan mantan suamimu juga orang baik, hanya karena tidak kesesuaian, yang satu keras kepala tapi baik hati sebetulnya, yang satu ini kan ada perbedaan karakter sehingga tidak bisa menjadi nyaman dalam hidupnya. Apalagi seperti itu, bahkan yang terjadi permusuhan pun kan, kalau permusuhan kan dulu dalam pernikahan, sekarang sudah cerai, masa permusuhan harus kita bawa di luar pernikahan? Kalau dulu kita menikah, kalau dulu seorang suami istri menikah kemudian di dalam rumah tangga berantem karena pernikahannya, ya setelah pernikahannya selesai jangan berantem lagi dong. Nah, seperti itu. Kemudian takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai na'udzubillah, ini juga kejadian di saat menjadi suami istri dia berantem terus. Ajib, tidak bisa damai. Tak taunya dia menangis, datang ternyata setelah cerai dan masa idahnya berlalu, hubungan suami istri. Kan kebodohan. Dengan yang halal dia ribut, tak taunya waktu haram dia mesra. Ini kan aneh sekali. Kemudian bagi yang sudah dicerai dan sebagainya, atau ditinggal suami dan sebagainya, tinggal istri dan sebagainya, Anda harus mengukur diri Anda sendiri. Maka kami sampaikan kepada sanak kerabat dan saudara, jangan larang orang tersebut untuk menikah kalau mereka punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sebagai seorang anak, jangan larang ibumu untuk menikah lagi, jangan larang ayahmu untuk menikah lagi, karena mereka punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan kepada anak. Nah, seperti itu. Jadi berikan haknya. Tinggal nanti caranya harus benar dan baik, yang sekiranya bisa aman, tenteram, damai. Atau bahkan seperti tadi, apakah harus terang-terangan nikahnya atau bagainya, atau yang penting ibu ada yang lindungi, kan sah, macam-macam. Bermacam-macam cara. Makanya pembahasan sebelumnya itu ada hubungannya dengan kejadian-kejadian setelah pasca perceraian. Kadang ingin rujuk kembali tapi sudah bisa hajar, yang penting anak-anak aman gitu. Ada. Padahal surat nikah sudah diajukan ke mahkamah, tapi nikah lagi, surat nikahnya sudah cerai. Nah, tapi masih ketemu lagi, rujuk lagi, tidak sampai ke surat nikah. Ya, bisa saja, macam-macam. Intinya, damai adalah harus kita utamakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintaikan Allah. Mulia dunia, mulia di akhirat. Rumah tangga bahagia, rumah tangga yang mulia, dan yang telah terjadi perceraian, jangan ada dendam, jangan ada permusuhan di balik perceraian, yang ada justru hadirkan cinta, hadirkan kasih sayang. Karena Allah Subhanahu wa taala. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Baik, syukran kasiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu akhirnya saya yang bertugas, Muhammad Khibri Dimyati, mohon pamit, mohon undur diri. Namun kita tutup acara ini dengan doa keberkahan dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.